untuk kita berikan kepada para orang tua, untuk kita berikan kepada para suami. Ini ada kewajiban yang harus kita tunaikan, ada hak yang harus mereka dapatkan, istri dan anak kita. Kita berinteraksi dengan mereka, bersendau gurau, bercengkrama. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya kepada istrinya, kepada anaknya. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bercanda dan bermain-main dengan anak-anak, apalagi dengan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, cucu beliau. Berbincang bersama istri-istri beliau, bahkan kita tahu ketika iktikaf saja, beliau didatangi istrinya dan beliau ngobrol. Kemudian begitu istrinya ingin pulang, beliau antarkan. Tentunya kala itu rumah istri-istri Nabi Muhammad dekat dengan masjid, tapi tetap beliau mengantarnya. Untuk zaman sekarang mungkin gitu ya, bisa kita terjemahkan ke mungkin ngantar ke parkiran, mungkin dia pulang, rumahnya juga enggak terlalu jauh, mungkin pianya itikaf, tapi istri tidak. Tapi dia datang mungkin mengantar makanan, dia datang kemudian kita ngobrol dengannya. Nabi Muhammad berbincang-bincang, Nabi Muhammad ngobrol sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. ada di sini. Siapa yang sudah daftar tapi belum dapat buku? Yang sudah daftar. Oke, satu aja. Dua. Ibu-ibu, ada ibu-ibu yang sudah daftar tapi belum dapat buku. Ngambil ke sebelah aja. Ya. Itu yang dua orang tuh yang tadi angkat tangan, ambil ke sebelah ya. Sebelah. Ada mie, ada nasi di sebelahnya. Itu CJDW ya. Iklan lagi nih Mas Joko. Dua kali saya iklanin. Sesadangnya ya. Paham-paham ya kan. Oke, kita lanjutkan hadirin dan juga pemirsa. Rekap kita. Rasulullah kadang bercanda dan bermain-main dengan anak-anak. Berbincang bersama istri-istri beliau. Berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kalah sekali, beliau menang sekali. Ketika berlomba lari. Dan kita tahu Nabi Muhammad ketika itu tentunya sudah di atas 50. Sudah di atas 50. Sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan ketika pertama Nabi Muhammad kalah. Ketika kedua disebutkan Aisyah rada berisi tubuhnya. Jadi kalah dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mempraktekkan berbagai akhlak lembut dan mulia, yakni selainnya. Artinya Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perbuatannya, sikapnya, akhlaknya kepada keluarganya. Dan aku orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewasiatkan kepada semua kita kaum laki-laki, hei para suami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, berlemah lembutlah kalian kepada istri, kepada perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhila'in, karena sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'wajama fid dila'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, karena dia membentuk rangka ya paling atas sini ya. Kata Nabi Muhammad SAW, idza dhahabta sawaitahu kassartahu, jika engkau berusaha meluruskannya kamu pasti mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan jika engkau membiarkannya ya dia tetap bengkok. Artinya para laki-lakilah, para suamilah yang harus banyak mengalah. Berlemah lembut kepada istri, baik perkataan dan juga perbuatan. Itulah muamalah. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang nikah pasti sudah baca ini. Ketika menikah dan dia membaca sighah ta'liq, dia pasti baca ini. Dia berjanji bahwasanya dia akan mempergauli istrinya dengan baik, al-mu'asyarah bil ma'ruf, baik itu perkataan dan juga perbuatan, bukan diam. Berkata dan berbuat dengan yang baik, dengan yang lembut. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena hukum asalnya perempuan itu dengan sifat pemakluknya, dia adalah perempuan atau makhluk yang taat kepada suaminya. Sampai terkadang ketaatan mereka ini bisa bahasa Banjar itu talimpuak. Suaminya memerintahkan kepada yang haram pun dia taat. Karena itulah lembutnya, karena itulah lemahnya wanita. Maka kita para suami laki-laki, janganlah mengatasnamakan kedurhakaan ketika Anda memerintahkan istri Anda akan satu perkara, padahal perintah Anda salah. Padahal perintah Anda maksiat. Tapi Anda kemudian takut-takuti dia dengan, kamu kalau tidak mau dengan perintah saya ini, kamu istri yang durhaka. Berat untuk wanita disebut istri durhaka. Berat kita juga untuk anak disebut anak yang durhaka oleh orang tua. Posisikan kita sebagai orang tua, juga lakukan hal yang sama. Jangan gunakan kata ini. Jangan mengatasnamakan kedurhakaan anak ketika Anda memerintahkan sesuatu, padahal perintah Anda salah. Ikam mun kada umpat acara tahun ini, paham-paham aja lagi pan lah. Ikam lah mun kada umpat acara tahun ini, ku coret ikam dari kakak ya. Masih ada, abdi masih ada, ya Allah mun kerda kakak masih ada abdi, masih ada. Itu slang lah. Ku hapus ikam dari kartu keluarga aja. Berat untuk anak itu, Pak, Bu. Ya, subhanallah. Kita sebagai orang tua yang harus yuk sama-sama belajar. Yang diyakini anak Anda dan menjadi prinsip dia, itu sebuah kebenaran. Dia sudah tidak, mendakwahi Anda dengan keras, no, dia mendakwahi Anda dengan lembut, Anda saja yang gak mau dengar. Ketika dia tidak ikut melakukan, itu pilihan dia. Dia sudah tidak bisa merubah Anda. Anda lanjut, Anda sudah diingatkan kok. Subhanallah. Jadi jangan mengatasnamakan kedurhakaan padahal perintah Anda salah. Hei para suami kepada istrinya, hei para orang tua kepada anaknya. Karena itu berat di telinga dan di hati untuk kami para anak. Itu berat di telinga dan di hati untuk para istri. Ketika disebutkan kamu istri durhaka, kamu anak durhaka. Nabi Muhammad SAW beliau bercengkrama, beliau bersendau gurau sallallahu alaihi wasallam. Namun si zuhud palsu membuat istrinya seperti janda, membuat anaknya seperti yatim, seperti enggak punya ayah. Istrinya seperti enggak punya suami. Kenapa? Suaminya diam aja. Dan bisa jadi kemudian bahkan diemnya ya bukan cuma di rumah. Dia bertapa kemana gitu ya. Dan ini ada bahasannya pada kritik yang belum saya baca. Kritik terhadap orang zuhud. Saya akan pending ke pekan terakhir. Ke pembahasan terakhir. Mereka menyendiri itu supaya aibnya gak ketahuan. Sebutkan di sini. Tapi alasannya kuat. Menyendiri itu supaya kalau bersosialisasi itu menurunkan derajat kezuhudan, menurunkan wibawa kezuhudan. Padahal dia faham agamanya dikit. Padahal dia punya aib yang banyak, hanya tidak ingin ketemu orang aja. Cuman terlihat, ahli ibadah luar biasa. Bahkan murid-muridnya menyanjungnya. Bahkan ketika ada orang sakit, dia tidak jenguk. Ada orang meninggal, bahkan mungkin temannya meninggal, dia tidak antar ke kuburan. Tapi akhirnya orang memaklumi. Karena muridnya yang mendukung. Biarkan ya, guru saya emang kayak gitu orangnya. Padahal enggak. Talbis demi talbis. Ingat ya, ini bukan untuk orang. Ini untuk kita. Yang diganggu sama iblis ini adalah yang ahli ibadah. Enggak dibahas ini ahli maksiat, enggak. Yang ahli ibadah yang diganggu sama iblis. Agar kemudian pahala ibadah kita hancur ya. Oke. Karena dia selalu menjauh dari keluarga serta memperlihatkan akhlak yang tidak baik kepada keluarga. Semua itu terjadi dikarenakan ia menganggap bergaul bersama keluarga dapat menghalangi akhirat. Kebalik. Orang tua Anda bisa menjadi tangga Anda mencapai surga. Pasangan Anda bisa menjadi tangga Anda mencapai surga. Istri taat pada suaminya, suami menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita bahas kayaknya kemarin di Al-Faruq. Di antara sifat orang yang masuk surga, dia menafkahi keluarganya. Subhanallah. Untuk para pencari nafkah, itu jalan kita meraih surga Allah, nafkahi keluarga itu. Anda taat pada suami, itu jalan meraih surga Allah. Berinteraksi kan berarti. Apalagi anak. Ya. Jadi ini orang salah faham. Kenapa? Ya karena dia gak faham agama. Atau fahamnya sedikit. Bagaimana keluarga menghalangi dari akhirat? Bukankah sebagian kita, terus terang misalnya ulun pribadi, karena keluargalah kita selalu diingatkan akan agama. Waktu kecil orang tua, di pesantren ada ustaz, di pesantren ada teman, ada syurtul ibadah, ada polisi ibadah, di kos-kosan ada teman yang sekos. Kawan sekamar, kawan di sebelah kamar, ketika menikah pasangan, punya anak, kadang anak yang kemudian bikin kita malu. Ya. Karena dia bangun lebih awal. Bukan lagi kemudian siap sholat subuh, udah mandi dia. Nunggu dibawa ke masjid. Gimana keluarga tidak membawa, gimana keluarga bisa menghalangi dari akhirat? Mereka bahkan pengingat. Subhanallah. Jadi talbis ya. Keluarga disebutkan di sini menghalangi akhirat. Kebalik. Itulah kerjaannya iblis memang. Dia bolak-balik. Dia bolak-balik. Sama seperti kaedah orang-orang yang mengamalkan sekarang ini tuh dibolak-balik kaedahnya. Mana larangannya ya? Di baliknya. Ibadah itu mana perintahnya? Kalau ibadah itu mencari mana larangannya? Ya enggak ada. Padahal kita tahu hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh Anda lakukan sampai ada perintah atau tuntunan. Itu ibadah. Perkara di luar ibadah baru sebaliknya. Dia halal dulu basicnya. Ada larangan baru Anda tinggalkan. Anda cari larangan sholat subuh 5 rakaat. Enggak ada. Anda cari nyembelih kurban dengan seekor jerapah. Enggak ada. Anda cari larangan berzikir kemudian sholat subhanallah alhamdulillah akbar masing-masing 100. Enggak ada. Terus apa boleh? Subhanallah 100. Enggak. Enggak diterima. Kenapa? Jumlahnya salah. Tidak sesuai tuntunan. Tapi dibalik nyawa ini mana? Mana larangannya aja? Subhanallah. Dan orang yang tidak belajar akan, iyalah bujur jual aja. Nah, mun kada belajar, bujur terus. Apalagi kemudian disampaikan dengan retorika yang bagus. Ya. Dan semua sekarang itu, mungkin sebagian pian juga melihat postingannya Alus Al-Fadil, Dr. Musyafa'at Dari ini, semua itu atas nama cinta. Semua yang haram, semua yang bid'ah, atas nama cinta jadi boleh. Ya. Ini karena cinta, ini karena cinta. Cinta terus. Yang haram jadi boleh karena alasannya ini kan bukti cinta. Yang bid'ah jadi enggak apa-apa. Kenapa alasannya? Ini kan bukti cinta. Subhanallah. Mau cinta nih. Ya. Kerda rangganya. Dia tidak sadar karena ilmunya yang minim bahwa sikap baik kepada keluarga membantu diri menggapai ukhrawi. Iya dong. Pasangan yang taat membantu. Orang tua yang taat membantu. Anak yang taat membantu. Dari mana kemudian mereka menghalangi dari akhirat? Disebutkan dalam kitab As-Sahihain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Hala tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan agar kamu bermain dengannya dan dia dapat bercanda denganmu? Ya, Karena dia belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Bahkan belum pernah disentuh oleh laki-laki sebelumnya. Anda sentuh dia, menggitir jamaah. Ya, karena memang gak pernah disentuh. Beda dengan yang sudah sering disentuh. Pian japai, datar. Kayak bumi ya, bumi datar ya. Wallahualam bisa. Ya, akhirnya bermain. Seru. Bermain dalam makna yang sangat luas, bercengkrama. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang sikap tak acuh pun mendominasi di zuhud palsu ini. Sehingga ia tidak menggauli istrinya. Nah, yang pertama tadi aja, menjadikan istrinya seperti janda. Munini bang ya pak? Karena beralasan kezuhudan, bahwasanya diam dan tidak berinteraksi, sampai istrinya tidak dia gauli. Akibatnya ia pun mengabaikan kewajiban hanya karena melakukan amalan nafilah atau sunnah. Kalau memang menjalankan yang sunnah. Padahal ada hak yang harus dia tunaikan. Istrinya pun ingin kemudian untuk dia tidur bersamanya. Sungguh sikap demikian tentunya tidak baik. Lanjut, itu rekap pertemuan yang lalu. وَمِنَ الزُّهَادِ مَنْ يَرَوْ عَمَلَهُ فَيُعْجِبُهُ فَلَوْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ مِنْ أَوْتَادِ الْأَرْضِ رَأَى ذَلِكَ حَقًّا. Wih, mantap. Perhatikan jamaah, paragraf kedua, 179. Ada orang zuhud yang kagum kepada ketika mengamati amal perbuatannya sendiri. Kagum dengan amal sendiri. Jika dikatakan kepadanya, kamu termasuk pasak bumi, disebutkan, perhatikan pada footnote-nya. Istilah autadul ard, watadul ard, artinya orang yang kokoh, yang namanya pasak itu kan kayak gunung ya, supaya bumi ini tidak berguncang, bergoyang ya. Jadi orang ini saking istiqomahnya, saking mantapnya, saking kokohnya, istilah ini disematkan padanya. Kamu ini seperti pasak bumi. Tentunya pujian dan tentunya istilah ini yang tidak dikenal dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bikinan orang-orang sufi istilah ini. Watad. Atau autad. Kamu ini pasak bumi aja. Masya Allah. Iya kaya. Nyobang daging seng aja. Karena mau kalahnya. Antum gak kira ya? Jokes itu ya. Itu keluar dari sana. Iya. Sampai seperti itu ya. Orang. Nih. Memuji orang lain itu boleh. Ya. Memuji orang lain di hadapannya itu boleh. Tapi Anda sudah perkirakan bahwasanya orang ini aman dengan pujian itu. Nabi Muhammad muji sahabatnya di hadapannya langsung. Bukti dalilnya, dalil bolehnya memuji orang langsung di hadapannya itu praktek Nabi Muhammad muji sahabatnya. Kenapa? Kata para ulama bahwasanya Nabi Muhammad tahu pujian Nabi Muhammad ini tidak membuat dia kemudian ujub. Tapi kalau Anda enggak tahu, atau Anda tahu orang ini gila pujian, jangan puji. Sekalipun dia betul-betul baik, dia betul-betul soleh, Anda ingin memujinya di belakang. Antum tahu fulan itu? Kalau sudah bermuamalah, nah. Acung jempol dalam fulan temun sudah bermuamalah. Iya kan? Aku suka juga safar lon inya. Nah. Safar nang boleh jamak lon kosor aja on time inya. Kenapa? Karena dia memang mampu. Rukhsah aja enggak diambil. Nah. Inya gin suah bemalam di rumahku. Aku nang dibangunakannya salat malam inya. Ya, ini di belakang. Amun di hadapan dan Anda tahu orang ini kemudian goyah kalau diberikan pujian, jangan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anat." Nabi Muhammad memuji seorang sahabatnya. "Inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah." Wahai sahabatku, pada dirimu ini ada dua sifat yang Allah cintai. Al-hilmu wal anat. Kamu ini orangnya lembut, kamu ini orangnya tidak tergesa-gesa. Di hadapannya itu Syekh Utsaimin memberikan keterangan bahwasanya diambil faedah dari hadis ini, ada sebagian sifat itu bawaan. Allah kita berikan, sejak kita lahir Allah berikan kita sifat yang mulia. Di ras tertentu, di suku tertentu pasti punya sifat yang mulia. Jawa dengan sifat yang mereka miliki, yakni Madura misalnya, Banjar, Melayu, Batak, bawaan. Tapi yang baik ya, mereka terlahir dengannya. Kata Syekh Utsaimin, orang itu ada yang memiliki sifat jibili, bawaan, Allah kasih. Tapi ada juga sifat, dan yang lebih banyak, itu bisa dipelajari. Hingga kemudian kita menjadi orang yang tenang, tidak tergesa-gesa. Hingga kita menjadi orang yang lebih lembut, berkata-kata lebih santun, itu bisa dilatih. Kembali kepada bahasan, memuji itu boleh. Tapi hukum asalnya tidak dulu. Supaya kemudian hati saudara kita biar aman. Ya. Bahkan kata Nabi Muhammad, uhthu fi wujuhil madihina turab, tebarkan, lemparkan pasir, debu, tanah di wajah-wajah orang yang suka memuji. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang zuhud yang kagum ketika mengamati amal perbuatannya sendiri, takjub dengan amal perbuatan sendiri. Aku ini ahli ibadah. Luar biasa ibadahku ini. Jika dikatakan kepadanya kamu termasuk pasak bumi, maksudnya orang yang sangat taat, multazim, mantap, kokoh, maka dia menganggap kata-kata tersebut benar adanya. Pian ini luar biasa. Orang soleh pian ini. Iya kah? Iya kahnya itu siapa? Gitu. Maksudnya iya kahnya? Iya kah? Syukur muridnya kada menjawab. Pada aja kami pegayaan aja. Iya, natapiana. Lanjut ya. Kemudian, wa minhum man yatarassadu lidh-dhuhuri karamatihi wa yukhayyalu ilaihi annahu law qaruba minal ma' qadira ay yamshi alaihi. Wih, mantap. Dan di antara mereka ada yang yatarassad, disebutkan di sini arti yatarassad itu menantikan munculnya karamah. Yatarassad itu lebih kepada mengintai sebenarnya. Ada orang zuhud, dia nunggu-nunggu kapan kemudian karomah muncul pada dirinya. Kemudian disebutkan di sini, wa yukhayyalu ilaihi, dan dikhayalkan kepadanya. Annahu law qaraba minal ma', bahwasanya dia jika dekat dengan air, qadira ayyam syalaih, dia mampu berjalan di atasnya. Cobai aja, Bian. Dibisikkan sama iblis, cobai Bian. Ya ini kawa berjalan di sebanyu aja. Sini gajah, jangan di tengah laut di sini. Gampang aja pian bekunjung tengah laut. Iya kayak ke tengah laut. Tinggal om. Waduh itu jokesnya kebaca ya. Subhanallah. Ngapain? Karomah itu pemberian. Karomah itu definisinya sama dengan mukjizat. Amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang luar biasa. Itu namanya mukjizat dan karomah. Bedanya mukjizat itu untuk nabi dan rasul, karomah untuk non nabi dan rasul. Bedanya lagi mukjizat itu ada unsur tantangan. Entah si nabinya nantang umatnya, kalau saya bisa begini begitu kalian mau beriman atau tidak, atau umatnya yang nantang, kamu kalau betul-betul nabi bisa enggak begini begitu. Tapi kalau karomah tidak ada. Dia Allah berikan begitu saja. Rata-rata untuk orang saleh bahkan untuk menguatkan iman mereka. Tapi tentunya tidak terjadi kepada para sahabat. Enggak perlu diragukan iman para sahabat. Tapi ada juga karomah diberikan kepada yang tidak saleh dengan persentase yang sangat kecil agar dia taubat. Ahli maksiat. Maksiat sana, maksiat sini. Beranjahan. Lawan yang diranjahnya mati, mobilnya penyok habis. Posisi duduknya juga kalau dia lihat harusnya dia mati. Dia tidak mati. Padahal dia di depan. Walaupun misalnya airbagnya tuh mengembang, harusnya mati dengan kondisi mobil penyok seperti ini mati harusnya. Dia enggak mati. Supaya apa? Supaya bertaubat. Dan di antara kesamaannya diberikan kala itu. Walaupun tentunya memperbanyak makanan itu berulang. Memperbanyak makanan Nabi Muhammad SAW itu berulang. Kalaupun itu dimasukkan ke mukjizat, karena memperbanyak makanan enggak ada unsur tantangan. Ya, kalau pakai definisi tadi. diberikan kala itu. Kalau yang bisa ngulang-ngulang, nah itu udah bantuan jin. Makanya kata Imam Syafi'i ini prinsip ya. Jadikan ini prinsip ya. Dan perkataan Imam Syafi'i ini terulang berkali-kali di majmu' fatwanya Syekhul Islam. Di atas 10 kali beliau ulang perkataan Imam Syafi'i ini. Jika kamu melihat ada orang berjalan di atas air, terbang di udara, jangan kalian gentar dulu. Jangan kalian terperanjat, terperangah, merasa wah dulu. Sampai kalian ukur perbuatannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, karomah. Dia bukan pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan sholat aja enggak. Bahkan sholat aja enggak. Maka itu pasti bantuan syaitan. Ya. Sejak zaman Syekhul Islam sudah terjadi ini, sering orang terbang itu. Untuk memperlihatkan yakni kewahan hingga wah, bujuran tuan guru orang ini terbang ya. Subhanallah, terbang dari sini ke jembatan Basit itu mata jahe. Karena terbang ya. Entah terbangnya gini ya, atau tangan dua gini atau gini ya. Ini Iron Man ya. Aduh, ya Allah. Jangan terperanjat, terperangah, merasa wah dulu. Pengikut Quran sama sunnah atau tidak. Itu patokannya, bayangin. Dan gak bisa didemonstrasikan. Tidak bisa didemonstrasikan, terjadi kala itu. Misal ada sahabat di malam Nabi Muhammad mengisyaratkan jarinya ke bulan dan terbelah. Mungkin ada sahabat yang gak ngelihat. Kemudian Nabi Muhammad, kamu semalam melihatlah. Kada wahai Rasulullah, pas kada terlihat ya, pas kada keluar rumah ya. Sini, semat. Sud, belah pulang. Enggak gitu. Enggak gitu. Tidak bisa didemonstrasikan. Dia diberikan kala itu bantuan dari Allah. Untuk Nabi dan Rasul untuk menjawab tantangan. Untuk orang saleh diberikan begitu saja. Tidak sedikit ada orang yang kemudian selamat dari kemadaratan. Tapi yang enggak bisa diulang kemadaratannya itu. Kayak yang tadi misalnya, anda suruh, coba pangpian tabrakan lagi, mati. Nggak bisa. Itu karomah. Nah ini ada orang zuhud, menantikan munculnya karomah di dirinya. Apabila jua, nih aku nih kau berjalan di atas banyu atau tarabang. Atau disingkapkan perkara gaib, atau kau berhilang. Nah itu tuh. Siapa yang waktu kecil, angan-angannya pengen bisa ngilang. Ada ya, dasar ya, sama. Pengen ngapain coba kalau bisa ngilang, ha? Iya. Subhanallah. Kita azan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di antara mereka ada juga yang menantikan munculnya karomah di dirinya. Sehingga selalu terbayang di benaknya ketika mendekati air, bahwa dia dapat berjalan di atasnya. Namun ketika dia mengalami suatu kesulitan, lalu berdoa dan doanya tidak dikabulkan, maka dalam hati dia marah. Dia sama dengan seorang buruh yang tengah meminta upah atas pekerjaannya. Jika orang ini dikaruniai pemahaman yang mendalam, niscaya dia menyadari bahwa dirinya hanya seorang hamba sahaya yang tidak berhak mengungkit-ungkit amalannya. Ini perlu bahasan. Mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh. Nabi Muhammad yang perintahkan agar kita berharap. Yang ada ini adalah mengungkit-ngungkit ya. Beramal, tapi kemudian layaknya jual beli. Saya beramal ini harus dibayar itu dong ya Allah. Enggak gitu. Ingat satu riwayat. Disebutkan bahwasanya kelak orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikatnya untuk dimasukkan ke surga Allah dengan rahmatnya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surgamu karena amalku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikatku, hitung. Tak taunya dihitung amalnya. Selama itu hidupnya, puluhan tahun hidupnya, amalnya tidak bisa untuk membalas satu nikmat Allah, penglihatan. Jadi enggak usah hitung-hitungan sama Allah, enggak ada apa-apanya kita ini. Anda 70 tahun, Anda 80 tahun, Anda 90, Anda 100, Anda orang soleh. Enggak cukup Anda bayar surga itu. Tapi kita beramal, berharap dengannya dapat rahmat. Allah berfirman, tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan pada kalian karena sebab amal yang kalian lakukan. Hingga Allah kemudian memberikan rahmat. Kita ini, kalau disebutkan di sini hamba sahaya, hak juragan untuk tidak bayar kita kalau kita budak. Budak itu hak juragan untuk tidak membayarnya. Dia maksimal mungkin ngasih makan doang. Tapi tugasnya semua yang dia kerjakan, boleh seorang juragan itu tidak bayar. Ini zaman perbudakan ya. Ya, itulah kenapa ya, Nabi Muhammad bikin permisalan yang mustahil berkaitan dengan kebaikan orang tua yang tidak bisa kita balas. Bisa, kata Nabi Muhammad, tapi dalam satu kondisi saja. Satu, kamu dapati orang tuamu jadi budak, kamu beli, kamu bebaskan. Ini contoh mustahil. Kenapa? Karena kalau orang tua kita budak, kita terlahir budak. Budak itu bisa membebaskan dirinya dengan nyicil, namanya mukatabah. Pak juragan, Pak bos, saya ingin mukatabah, saya ingin cicil diri saya ingin jadi orang yang bebas. Kalau kata juragannya, enggak boleh, selesai. Kalau kata juragannya, boleh. Kamu mau bayar pakai apa? Kamu yang enggak saya gaji kok. Kamu mau bayar pakai apa? Atau ketiga, boleh. Bayarnya sebulan 5 juta. Selama 10 tahun. Kamu aja saya gaji cuma 1 juta kok. 4 jutanya kemana? Nganter narkoba kamu? Contoh yang mustahil yang Nabi buat untuk kita, untuk membalas orang tua. Jamaskan rahimakumullah, yakni hak juragan untuk tidak memberikan gaji pada budaknya. Kita ini budak, abad itu artinya budak. Tapi apakah Allah begitu? No. Pahala dari Allah berlipat-lipat. Kata Nabi Muhammad, kullu amal ibni Adam yakni yudhaf. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati di'fin. Semua amal anak Adam itu akan Allah lipat gandakan. Sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Tapi enggak usah ngungkit-ngungkit kayak gini. Kalau doa kita belum dijawab, doa lagi. Kalau doa kita belum dijawab, kita introspeksi. Wah, jangan-jangan banyak kemaksiatan yang saya lakukan karenanya doa saya tertutup. Bukan malah kemudian, kapan nih saya punya karomah kapan ya? Tentunya dia, namanya manusia pasti punya masalah, kemudian berdoa kepada Allah dan tidak Allah ijabahi, marah dia. Berarti gak ikhlas dari kemarin. Disebutkan di sini, jika orang ini dikaruniai pemahaman yang mendalam, niscaya dia menyadari bahwa dirinya hanya seorang hamba sahaya yang tidak berhak mengungkit-ungkit amalannya. Lain cerita kalau, makanya disebutkan ada pembahasan di sini. Lain cerita kalau kita bertawassul dengan amal soleh kita, maka boleh kita sebutkan. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Bagaimana tiga orang itu ketika mereka terperangkap di dalam goa dan masing-masing bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya. Yang pertama bakti pada orang tua, yang kedua meninggalkan zina, yang ketiga itu menunaikan amanah. Mereka menyebutkannya agar doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, seandainya ia melihat taufik yang dikaruniakan atas dirinya hingga bisa melakukan suatu amal saleh, tentu dia sadar akan keharusan bersyukur atasnya. lalu khawatir dirinya ceroboh dalam melaksanakan amalan tersebut. Artinya, kita nih, semua kita insya Allah, ketika Allah mudahkan untuk kita beramal saleh, harusnya kita bersyukur. Itu taufik. Di saat yang sama harusnya kita takut kalau kemudian kita slip. Bukan ngungkit-ngungkit. Bukan nunggu, Pak, kapan ya saya dapat karomah ya. Saya 5 waktu gak pernah putus nih. Sholat sunnah juga gak pernah putus nih. Puasa juga, wah saya levelnya puasa Daud nih. Kapan ya saya bisa terbang ya. Gak usah gitu. Anda mudah beribadah itu nikmat. Harusnya Anda syukuri. Karena Anda punya hati lunak. Hingga Anda beribadah. Orang yang susah beribadah karena hatinya keras kok. Harusnya dia bersyukur kalau dia tahu ini taufik dari Allah. Allah lunakkan hati dan jiwanya hingga mudah menjalankan ketaatan. Harusnya syukur. Bukan kemudian ngungkit-ngungkit ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bahasan ini masih lanjut tapi ulun pending ke pertemuan berikutnya insyaAllah. Masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini ana sedang sedih Ustaz. Wah, bentar nih. Kita cek nomornya ya. Laki apa perempuan nih? Oh, perempuan. Jadi ada akhwat sedang bersedih. Mungkin perlu pundak ini ya. Saat ini ana sedang bersedih Ustaz. Sebab baru saja ana berpisah dengan sahabat ana. Sangat menyayangi sahabat ana ini karena Allah. Wah, luar biasa. Selama ini kami tinggal satu atap. Ini mesti teman kos-kosan nih. Dia yang selalu berjuang bersama ana dalam menuntut ilmu syar'i. Dia yang selalu mengingatkan ana ketika ana futur. Masya Allah, ana sangat merindukannya. Waduh, luar biasa. Mudahan ya. Ini sampai di sini dulu. Mudahan ini bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau sebutkan tentang 7 golongan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu loh. Riwayat Imam Muslim itu. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di padang mahsyar. Tadi pagi kita sebutin tuh. Tadi pagi kita sebutin tafsir bagaimana takutnya orang-orang kafir. Bukan pucat putih. Pucatnya itu biru. Kata para ulama, sampai matanya jadi biru. Saking pucatnya. Saking takutnya dia. Kenapa? Karena dia tahu sekarang yang Nabi Muhammad sampaikan waktu itu benar. Sekarang kami dibangkitkan. Karena mereka dulu mendustakannya. Alah, kalau udah mati, mati aja. Udah jadi abu, sudah jadi tulang belulang, mana bisa. Tak taunya mereka dibangkitkan. Dikala itu juga kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1 jengka. Orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Atau juga mendapatkan naungan dari sedekahnya sendiri. Ini keutamaan sedekah ini. Kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing. Naungan dari sedekahnya masing-masing. Sedekah itu memberikan anda naungan kelak. Sebisa mungkin. Sebisa yang kita miliki. Walaupun kita masih butuh, keluarkan. Ya, bersedekahlah. Kembali kepada hadis. Kata Nabi Muhammad, 7 golongan orang akan diberikan lindungan oleh Allah. Di hari tidak ada perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena matahari dekat. Semua orang akan berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kalau dinaungi, kasarnya nih ya, ya enggak keringetan dong. Ada 7. Apakah harus kita memiliki sifat 7-7 ini? Enggak. Enggak. Bukan keharusan. 1 di antara yang kita miliki, janji ini berlaku. Salah satu di antara 7 ini. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki atau juga perempuan. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Karena ketaatan. Temannya yang ingatkan akan kebaikan. Temannya yang nasihati ketika dia futur. Temannya. Cinta dia dengan saudaranya karena ketaatan kepada Allah. Ini betul-betul cinta sejenis ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi dalam makna yang lurus. ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Semoga yakni Anda menjadi bagian darinya. Amin. Tapi sekarang dia sedang bersedih. Bagaimana caranya supaya rindu ini bisa hilang, Ustaz? Sebab kerinduan ini sangat menyiksa. Wat-wat. Aduh. Nanya sih nanya ya. Ujungnya itu loh. Kayak pernah dengar. Rindu ini sangat menyiksa. Untuk penanya, si akhwat, kalau misalnya kita bayangkan berpisahnya ini mungkin beda negeri, memang sulit. Tapi kalau misalnya hanya beda kota, masih di Indonesia-Indonesia saja, maka yani bisalah Anda atur ya. Untuk suatu saat kemudian bertemu kembali. Ya. Bersendau gurau dan lain sebagainya. Ikut kajian lagi mungkin di kota yang Anda tuju ya. Bisa kok. Tapi kalau di luar negeri memang rada susah. Maka kalau misalnya memang sangat jauh, alhamdulillah dengan teknologi ini, insya Allah bisa melebur sedikit rindu yang menyiksa itu. Anda mungkin video callan lah. Ya. Anda bisa telpon-telponan, video callan, WhatsAppan, SMS-an dan lain sebagainya. Oh, SMS, zaman apa itu SMS? Nabi siapa itu? Artinya Anda bisa berkomunikasi insya Allah. Tapi ingat kalau dia masih dalam satu negeri, kapan-kapan kunjungi dia atau dia mengunjungi Anda. Kalau Anda agak luas atau agak lapang harta, biar dia yang datang kepada Anda. Wallah alam bisa. Iya. Karena ini kecintaan yang seharusnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yakni dengan cara kita, dengan teknologi yang ada sekarang, insyaallah bisa meredam semuanya. Kita juga ya, kita juga berpisah ya sama Akh Bakhtiar ya. Ya, sedih juga. Ya. Tapi alhamdulillah tadi di grup ada aja fotonya muncul. Iya. Bekurus pinanya lah. Mikirin kita kayaknya dia ya. Yar. Hah? Oh naik 80, oh malah naik ya. Oh berarti itu angle kamera ya, kelihatan guru. Iya, jadi di zaman sekarang subhanallah. Karena kalau di zaman dulu ketika berpisah yang satu safar, emang selesai. Selesai sudah. Betul-betul menyiksa kalau waktu itu. Di zaman itu, di mana harus safarnya sangat jauh, apalagi sampai melewati lautan. Oh udah, ketika, jangankan zaman dulu ya. Orang disebutkan, awal orang disebutkan ketika hajian yang tahun 60-an. Hajian yang tahun 60-an. Itu ketika mereka, ini kata Aba Ulun ya. Dadahnya itu dadah seperti dadah selamat tinggal. Itu baru berapa tahun kemarin? Baru 60 tahun yang lalu. Apalagi kemudian ratusan tahun yang lalu. Makanya berpisah itu betul-betul sangat menyedihkan. Maka untuk Anda, Ukhti Al-Karimah, yakni tetaplah menjalankan ketaatan, cari teman yang baru, kemudian dengannya Anda juga tetap sama-sama mengkaji ilmu syar'i, ya, jangan sendirian, nggak boleh. Mungkin Anda sekarang masih di masa kuliah gitu ya, mungkin pikiran pasangan masih jauh, cari teman yang kemudian sevisi dan misi, kemudian dengannya Anda kajian lagi, Anda harus ada teman yang soleh, walaupun terkadang teman soleh itu nyebelin. Teman yang soleh itu banyak yang gak enak. Teman yang soleh itu banyak yang gak seru. Teman yang soleh itu terkadang kaku. Ya. Kaku. Ke masjid dia. Oh, nah. Bukan gitu ya. Maksudnya sikapnya kaku. Tapi dialah teman sejati. Anda tergelincir, dia yang nomor satu mengingatkan. Anda lupa, dia ingatkan. Anda tergelincir, dia yang tarik dan lumpur dosa. Itu teman sejati. Tapi dalam keseharian mungkin gak asik orangnya. Tapi itulah teman yang harus Anda pelihara. Harus Anda tetap rangkul. Wallahu'alam bissawab. Karena penting teman itu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh membicarakan keburukan seorang ikhwan? Bentar dulu nih. Penanyanya laki perempuan nih. Gimana tadi Anda bisa ngecek ya? Apakah boleh Apakah boleh membicarakan keburukan seorang ikhwan agar akhwat lain terhindar dari keburukannya? Wah, ini luas sekali bahasan ini. Ikhwan, di antara perkara yang tidak termasuk ghibah adalah ketika seorang melakukan al-istishar, bermusyawarah atau minta fatwa. Ingat seorang yang datang pada Nabi Muhammad dan dia didatangi oleh dua orang laki-laki yang ingin melamarnya. Tapi masing-masing dari laki-laki ini punya keburukan, tapi harus dia sebutkan agar Nabi Muhammad tahu untuk bahan pertimbangan. Ya Rasul, ada dua laki-laki maju kepada saya. Yang satu itu su'luk lama lalahu, yang satu itu kere wahai Rasul, miskin. Yang satu enggak, tapi disebutkan dia suka pukul wanita. Aib enggak nih? Aib dua-duanya yang dia sebutkan. Tapi ke siapa dia menyebutkan? Ke ahli agama. Ke orang yang dia ingin mintai fatwanya. Maka, kalau ini berkaitan dengan bahwasanya akhwat ini akan didatangi oleh ikhwan yang buruk ini, maka dua hal yang harus Anda lakukan. Satu, ikhwannya nasihati. Dia kan mungkin teman kamu ini. Kan kamu yang tahu keburukannya ini. Ya praktekkan dong al-wala wal-baro'nya. Ngapain selama ini kita belajar atau kita ngaji? Praktekkan sekarang. Ada orang yang kita berlepas diri darinya mutlak, orang kafir. Ada orang yang kemudian kita cinta padanya mutlak, kaum muslimin. Ada orang yang kita cinta di satu sisi, tapi kita gak suka di sisi yang lain, muslim pelaku maksiat. Praktekkan. Anda tahu keburukannya, maka Anda ingkari keburukannya, nasihati orangnya. Sudah? Kalau misalnya lanjut dia dengan keburukannya, maka bukan Anda yang menyampaikan si ke akhwat. No. Sampaikan kepada ahli agama. Hingga kemudian dia bisa memberikan yang lebih bijak untuk bagaimana seharusnya menyikapi yang seperti ini. Ya. Karena bisa jadi aib si ikhwan ini, cuman yang bertanya ini yang tahu. Aib si ikhwan ini, cuman bertanya, yang bertanya ini yang tahu. Yang lain gak ada yang tahu. Loh, Anda tahu kok diem? Anda kalau tahu nasihati dia, ingatkan dia. Yang kita takutkan, kenapa Anda diam? Dan Anda ingin mengkhabarkan si akhwatnya, Anda kalah saing. Karena siapapun orang pasti punya aib. Anda berusaha mencari aib sahabat, Anda ketemu. Apalagi cuman semua kita ini. Siapapun di antara kita ini, semua kita, Anda lihat zahirnya soleh, Anda sewa detektif Conan. Ketemu aibnya. Enggak usah satu bulan, enggak usah satu pekan. Satu dua hari Anda ketemu aibnya. Itu manusia. Karena orang pasti punya aib. Kalau Anda memang niatnya baik, nasihati dia. Kenapa kemudian keburukannya Anda sampaikan ke si akhwat? Agar si akhwat menolak lamarannya, Anda maju. Gitu kan? Ya. Buaya dikadalin. Kita bisa bayangkan kasusnya. Ya. Subhanallah. Jadi pertama, nasihati teman Anda ini dari keburukannya. Kalau dia lanjut, baru Anda kemudian sampaikan ke ustaz. Mungkin ustaz yang menasihati dia. Bisa jadi nasihat Anda tidak terima, tapi dari ustaz dia terima. Enggak terima juga, baru kita kabarin si akhwat. Dan ini bukan ghibah. Karena menikah itu bukan gambling. Bukan, enggak boleh berjudi. Kayak kemarin, ada akhwat bercerita. Dia menolak nazar saja, dia menolak. Setelah tukeran CV, untuk level nazar saja, bertemu dan melihat, saling melihat, dia nolak. Kenapa? Karena disebutkan masih ngerokok dan nanti akan berhenti kalau sudah nikah. Enggak mau dia. Enggak bisa. Wat, bagus Wat. Kami laki-laki, wow, kami jago janji Wat. Enggak bisa, harus berhenti dulu. Harus berhenti, betul-betul berhenti. Maju dia, baru kemudian nazar. Belum tentu deal juga, nazar dulu. Subhanallah. Jadi gitu ya. Ini juga peringatan untuk sebagian kita. Anda ingin mendapatkan akhwat yang baik, wanita yang salihah, Anda tidak selevel dengannya, Anda mimpi. Perbaiki diri agar Anda mendapatkan yang selevel ya, sekufu ya, kufu master. Wah. Izin bertanya. Enggak saya izinkan. Sorry. Assalamualaikum Ustaz. Jokesnya kebaca ya. Izin bertanya Ustaz. Kalau saling memuji antara suami istri apakah dilarang? Oh, harus. Ya, harus malah ini. Dan ini nasihat untuk kami sebenarnya, para lelaki. Ini nasihat untuk kita sebenarnya. Jangan jadi orang yang pelit. Karena kita sangat pelit sekali dalam memuji. Anda tidak pelit sekarang, maka pertahankan. Ya, puji. Anda kira, yakni enggak berbekas di hatinya, sangat berbekas. Padahal mungkin Anda kira mungkin ringan ya, dia cuma bikinin kopi, bikinin teh, atau ke warung sebelah beliin untuk, ucapkan terima kasih, apa susahnya? Masya Allah ding, makasih ding lain. Luar biasa, bu untung benar aku ini dapat ikan. Inggi ke aja, wow sudah memerah tuh pipinya. Baik mana ikan ini dengan Alhamdulillah. Ikan menang begawil aja. Nah, ini suami kurang ajar. Jangan. Kurang ajar suami. Aduh, suami siapa itu ya? Puji. Kalau istri memuji suaminya mungkin gampang. Ya, mungkin gampang. Karena begitu banyak keutamaan pada suaminya. Di antaranya suaminya menafkahi. Tentunya wanita-wanita yang bersyukur kepada pemberian suami. Dia ucapkan terima kasihnya itu. Kalau tidak bisa dengan kata-kata lewat chat, dia ucapkan terima kasihnya itu. Ringan memang untuk perempuan, karena mereka pakai rasa. Makasih kalah, makasih mas, makasih bang. Terserah, bahasanya macam-macam. Tapi kalau kita ini kaum laki-laki, berat memang. Tapi yuk, latihan. Hal sekecil apapun, ucapkan terima kasih. Membekas. Dan itu akan mengeratkan, yakni rumah tangga, ya, insya Allah. Ya. Kenapa? Anda berinteraksi, Anda berkomunikasi, Anda saling memuji. Cuman jangan juga berlebihan ya, ding. Masya Allah. Ikam ini pembungasnya dengan salam semesta. Nah, ini kau berlebihan, berlebihan. Nah, itu dustainya. Yang standar lah, yang cukup lah. Dikit lagi. Ya. Ah, ini ntar nih pertanyaannya agak beresiko, pakai shin, beresiko, ntar lah. Aduh. Ini untuk yang nanya kira-kira dong, kita lagi ditunggu kesalahan ya nih. Pertanyaan berikutnya, wallahualam bisa, saya gak tahu juga nih, tapi juga sangat risky ya, risky hairani ya, sangat beresiko ya. Nanti-nantilah saya akan jawab pada waktu yang tepat. Ini bulannya kurang tepat nih. Paham-paham ya pian lah. Dasar pian penakutan tadi ya. Bukan takut, bukan takut. Kita dakwah itu berstrategi. Karena ini live. Live. Nanti kita edit dulu ya. Allah Nabi Sallallahu. Tapi insya Allah kita akan jawab pada waktunya. Tapi karena ini bagus ya. Tapi pada waktunya. Sekarang saya enggak siap. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Saladin khilafulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.